Nak, bayi melalui perangkat mana? Kepayu doang, Ari. Lagu sekit yang ngendeng di sini, kakak. Apa jari pengendeng, Biari? Dendek baik kebuk singin lain. Dendek bi khawatir, Ari. Yang pekujang ke lalu jok Saudi, santer lalu si kutunah. Lamun menuja kakak, yang ikhlasan di sini lampak. Jak yang siapa, nujulu pakaian jak sini jauh.